Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran yang telah lalu? Siapa yang bisa menyebutkan faedah dari pelajaran kita yang sebelumnya? Minat talabah dari kalangan para santri ataupun ikhwah wal mutazawijin, siapa yang dapat menyebutkan faedah pelajaran kita pada syarah hadis Ibnu Abbas sebelumnya? Naam, Abu Hisham. Enam, niat seorang hamba lebih kuat dibandingkan amalannya. Apa diantara sebabnya? Kalau bisa dijelaskan mungkin Abu Hisham, Mbak Nur. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Seperti pada hadis yang telah kita pelajari, seseorang yang punya ilmu dan harta dengan seseorang yang punya ilmu namun tidak memiliki harta, dia belum beramal dengan seperti amalannya pemilik harta, namun pahalanya sama. Belum beramal sudah mendapatkan pahala amalan tersebut. Nah, ini makna niat seseorang itu lebih kuat dibandingkan amalannya. Nah, di antara faedah yang ada, man yadhkur, siapa yang bisa menyebutkan? Nam Abdurrahman, Iban. Maka dicatat sebagai sebuah kebaikan jika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkannya bukan karena Allah, enggak sempat mungkin, atau karena lain hal, dikasih uang. Nah, wes kamu tak kasih uang biar ninggalkan ini kemaksiatan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, belakangnya Abu Mujahid, Imamah Merah, kalau meninggalkannya bukan karena Allah, maka niat jelek tersebut bagaimana? Nah, baru baca sekarang. Nah, belakangnya miksam. Raji'u barakallahu fikum, di murajaah, ya pelajarannya. Ilmu itu yang murajaah. Ilmu enggak dimurajaah, hilang sekejap ya. Taib. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ini enggak terjawab, kita enggak lanjut pelajarannya. Nah, jika tidak karena Allah, ahsan, barakallahu fiik. Jika dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kejelekan tersebut tertulis baginya. Sebagaimana pada hadis Abu Kabsyah yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, nuwasul insyaallah kita lanjutkan. Berkata Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Asyahid anna 'alaina an nahbisa anfusana 'anil ma'asi كبيرها وصغيرها وهذا هو الصبر عن المعصية. نعم. Syahidnya ya ikhwah, bahwasannya wajib bagi kita untuk menahan jiwa kita ini dari berbagai hal kemaksiatan. Ini setelah beliau menjelaskan panjang lebar, nah, berbagai hal yang ada. Intinya kata beliau, kita ini wajib menahan jiwa dari berbagai kemaksiatan. Tahan jiwa kita dengan cara-cara yang beliau sebutkan sebelumnya. Kabiriha wa saghiriha, baik maksiat itu maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Dosa kecil ataukah dosa besar? Maka yang terpenting yang kita lihat adalah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat jangan dosanya, ini kecil, ini besar. Kalau kecil enggak apa-apa, kalau besar jangan dilakukan. Kecil tambah kecil tambah kecil sama dengan besar ya. Gunung itu terbuat dari batu-batuan, ditumpuk-tumpuk jadi gunung. Dan jangan dilihat itu dosanya, siapa yang kita maksiati, siapa yang kita langgar perintahnya. Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang kasih rezeki kita makan, pakaian, berbagai kenikmatan yang ada, nafas, mata, panca indera yang kita rasakan. Lah bagaimana kita bermaksiat kepada Rabb kita tersebut? Wa hadza huwa as-sabru 'anil ma'siyah. Inilah yang dinamakan kesabaran dari perbuatan maksiat. Wa nahbisu anfusana 'ala ta'atillah. Dan kita tahan jiwa kita untuk terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya Syekh Hafizahullah Ta'ala akan menyebutkan satu ayat tentang jihad yang menunjukkan bagaimana pengaruh sabar dalam sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa naqharuha, dan kita tundukkan jiwa-jiwa tersebut untuk terus bisa istiqamah di atas sebuah ketaatan, sebuah ibadah. Kembali bahwasanya jiwa itu perlu dipecut, dididik, diperhatikan. Nam, qad tabkhal, terkadang jiwa itu bakhil, enggak mau menginfakkan hartanya. Siapa yang nyuruh? Jiwa kita. Kamu nanti fakir loh, kamu nanti kalau kamu bersedekah, kalau kamu nafkahkan hartamu untuk keluargamu, ditakut-takuti sama jiwa kita. Buat apa kamu menghadiahkan kepada si fulan? Si fulan kan orang punya dia. Kita mau beramal di gembos-gembos dia, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Asy-syaitan menjanjikan menakut-nakuti kalian, al-faqra, kefakiran, ditakut-takuti, dibayang-bayangi oleh syaitan subhanahu wa ta'ala di depan mata kita ini kefakiran, fakir, fakir, fakir, miskin, miskin, miskin sama syaitan. Dengan itu syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat fahisyah. Takut hartanya habis, takut hartanya hilang karena nikah. Misalkan. Akhirnya apa? Terjatuh pada perbuatan fahisyah. Nas'alullah as-salama. Berzina. Lagi ternyata yang dinikahi, yang dizinahi tersebut wanitanya apa? Mengandung. Digugurkan kandungannya. Tambah dalam dosa yang berikutnya. Kenapa? Kalau lahir butuh biaya. Fakir nanti, miskin nanti. Terus terbayangi syaitan. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Ad-Dur Al-Mansur bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh An-Nasa'i. Begitu pula Ibnu Munzir, Ibnu Jarir At-Tabari. Begitu pula oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi rahimahumullah. Dihasankan oleh An-Nasa'i, begitu pula oleh Ibnu Munzir, Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim serta Al-Baihaqi rahimahumullah. Nabi SAW bersabda, "Inna lisyaitani lammatan bibni Adam." Sesungguhnya syaitan itu memiliki lammah. Lammah itu seperti masah, rasukan, bisikan-bisikan. Bibni Adam, terhadap Bani Adam, punya rasukan-rasukan, bisikan-bisikan kepada Bani Adam. Walil malik atau walil malaki lammah. Begitu pula malaikat pun punya lammah, punya rasukan kepada anak Adam. Makanya orang kalau lagi datang taatnya, kadang orang mengatakan, "Kamu lagi kesambet apa?" Lagi kesambet malaikat, lagi kesambet ini, itu. Lammah. Qala, fa amma lammatus syaitan, adapun lammahnya syaitan adalah fa'i'adun lisyar. Adapun lammahnya syaitan adalah menjanjikan dengan hal kejelekan, menjanjikan melalui perbuatan jelek. Menjanjikan untuk berbuat kejelekan. Seperti itulah syaitan. Kama sari syaitani idh qala lil insani ukfur. Permisalan, sebagaimana permisalannya syaitan, yaitu ketika dia berkata kepada insan, kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu, kafirlah kamu. Falamma kafar, ketika orang ini kufur menuruti maunya syaitan, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin, aku berlepas diri darimu dan aku takut kepada rabbul alamin. Dan disebutkan kisah tersebut, ada sebuah riwayat tentang seorang rahib yang menghamili seorang wanita hingga syaitan datang kepada saudara wanita ini dalam mimpinya. Dimimpikan bahwasannya saudarimu telah dibunuh, dizinahi dan dibunuh dan dikubur di tempat rahib. Tempatnya rahib. Datang satu dua malam masih belum dipercaya. Malam-malam yang berikutnya kok terus datang. Jangan-jangan betul ini. Didatangi ternyata betul. Disalib di hadapan halayak umum. Disalib di hadapan halayak umum. Sampailah ketika sedang disalib. Ya, salib itu dipaku di tiang orangnya. Datanglah syaitan menjadi seorang kakek-kakek penasehat, seperti orang yang penasehat yang terpercaya. Sempat-sempatnya syaitan haris datang menawarkan diri, maukah sebenarnya aku bisa menolong engkau? Namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Iya, kata yang rahib, syaratnya apa? Kamu sujud kepada aku. Akhirnya si rahib ini sujud dan mati dalam keadaan seperti itu. Awalnya apa? Maksiat, maksiat, maksiat dikiring sampai menuju kekafiran. Fa'i'adun lishar wa takdzibun bil haqq. Dan di antara lemahnya syaitan adalah mendustakan al-haq untuk mendustakan al-haq, diiming-iming untuk berbuat kejelekan dan untuk mendustakan al-haq. Contohnya apa iming-imingnya? Hati-hati loh kamu, kalau kamu menerima al-haq itu kamu akan rendah nanti. Lamahnya siapa? Syaitan. Hati-hati kamu kalau kamu nerima nasihatnya dia. Kamu malu nanti. Masa si fulan menerima nasihatnya si Alan? Ditakut-takuti ini. Ini syaitan. Di antaranya apa tadi? Permasalahan kefakiran. Terus seperti itu. Adapun lemahnya malak, lemahnya malaikat, sebaliknya menjanjikan dengan kebaikan dan watasdiqin bilhaq, dan membenarkan al-haq, memberikan janji dengan perbuatan baik. Ya, ketika orang itu berbuat baik akan seperti ini, seperti itu. Membenarkan al-haq pun dia akan mendapatkan ini dan itu. Orangnya menerima nasihat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu' karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Bukan manusia yang mengangkat, Allah Subhanahu wa taala yang akan angkat. Naam. Qala faman wajada dzalika faly'lam annahu minallah. Maka barang siapa yang mendapatkan lemahnya malak, lemahnya malaikat, ya, dapat bisikan-bisikan berupa kebaikan, ayo kamu, dalam hatinya terbisikkan, ini kesempatan kamu untuk berbuat kebaikan, ayo bismillah. Ini nasihat datang, benarkan nasihat tersebut, terima. Jika mendapatnya seperti ini, maka ketahuilah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah, dan hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah mendapatkan taufik. وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka hendaknya dia berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, أَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. Nah, qala, masih pada ayat, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, wa fadla, dan keutamaan. Nah, bertolak belakang, ini syaitan memerintahkan, menjanjikan, menakut-nakuti dengan kefakiran, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan keutamaan dan ampunannya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah zat yang maha wasi', maha luas, alim, dan maha mengetahui. 6. Maka kembali mengingat untuk sabar di atas ketaatan dan untuk sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Karena kenapa? Jika datang bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat, itu lemahnya syaitan, rasukannya syaitan. Nah, terkadang syaitan ini bukan masuk merasuki manusia dengan kerasukan, artinya mengendalikan diri orang yang dirasuki. Bukan hanya itu saja, dari pintu was-was, was-was ini contoh was-was apa? 6. Orang dibuat capek dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang meragukan. Contoh, orang kencing. Kencing dia, artinya buang air kecil. Dia keluarkan air seninya sampai habis, dia berwudu. Mau takbir sholat, ada bisikan datang was-was. Barusan kamu keluar lagi loh. Dan seakan-akan dia merasakannya. Seakan-akan. Akhirnya dia balik lagi. Kamar mandi. Ngecek gak ada. Balik lagi dia sholat. Mau takbir, datang lagi was-wasnya. Terus dibuat capek dia. Sampai akhirnya hamba ini meninggalkan sholatnya. Begitu pula buang angin. Seakan-akan buang angin, padahal enggak. Hati-hati dari lemahnya syaitan berupa was-was. Dan di antara was-wasnya syaitan apa? Ini, kefakiran, ini, itu. Kapan lagi kamu kalau enggak sekarang? Kesempatan kamu ini. Ini lambahnya syaitan. 6. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi' hafizahullah. Yahkuna 'an syaikhin min syuyukhi Najdin. Ami. Mereka orang-orang manusia menceritakan ada seorang syekh dari Najd. Syekh dari Najd. Ami. Orang awam yakni. Indama arada an yuzakki abat nafsuhu. Ketika si syekh ini mau mengeluarkan zakat, jiwanya ini enggan, enggak mau. Dianya pengen tapi jiwanya menolak. Ada apa namanya? Adanya gejolak dalam jiwanya, dalam dirinya. Itu namanya khalajat an-nafs. Khalajat an-nafs. Faha. Ketika seperti itu kondisinya dia berteriak. Ya nas, a'inuni ala nafsi. Uridu an ukhrij az-zakah fatamna'uni. Berteriak orang ini dan dia mengatakan, ya nas, wahai manusia, a'inuni, tolonglah aku. Tolonglah aku atas jiwaku ini. Aku pengen mengeluarkan zakat, namun jiwaku melarang aku. Dia sampai berteriak dan meminta tolong orang lain untuk membantu dirinya bisa berzakat. Fayajburu nafsahu, dia paksa jiwanya. Ini pelajaran bagi kita, orang awam padahal. Ya. Orang awam. Fayajburu nafsahu, dia paksa jiwanya. Yakrahuha, dalam kondisi dia membenci jiwa tersebut. Idza abat an tabdzula fi sabilillah ma yajibu alaiha wa ma yastahibbu laha. Naam, dia paksa jiwanya yang memang dia enggak suka dengan jiwa yang seperti itu. Orang ini sebenarnya dia tidak menyukainya. Maka jika jiwanya ini tidak menyukai dirinya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, infak yang wajib ataukah yang yustahab laha, yang disunnahkan, falyakrahha ala dzalik liwajhillah, maka hendaknya orang tersebut membenci jiwanya. Ini diantara caranya. Kalau ada khalajat an-nafs, ada kegundahan, ada gejolak dalam jiwanya untuk berbuat sebuah amalan yang jiwanya ini melarang dia, menghalangi dia, jiwanya enggak suka kalau orang tersebut taat berinfak, maka hendaknya dia, orang tersebut, membenci jiwanya, perang dalam dirinya. Itu namanya jihad, jihadun nafs, berjihad terhadap jiwanya. Dan ini kata para ulama, jihad yang terbesar. Sebelum jihad dalam medan tempur, dia harus menjihadi jiwanya. Falyakraha, hendaknya orang tersebut membenci jiwanya di atas ketaatan tersebut. Liwajihillah, karena wajah Allah Azza wa Jal. Nah, pelajaran lagi untuk kita di sini, agar kita ini membenci jiwa yang jelek, membenci jiwa yang buruk yang memerintahkan kepada kejelekan. Nah, qala asyahid annana nasbiru ala ta'atillah wa nasbiru an ma'asihi wa nasbiru ala aqdarih. Syahidnya, kita ini harus bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersabar dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jal. Naam. Qala wa nasta'inu bidzalika 'ala al-iman bil qadar. Dan kita meminta tolong kepada Allah untuk beriman kepada takdir. Fal aqdaru in kanat khairan i'taqadna anna hadha khairun lana wa la nabqur. Takdir-takdir itu jika baik, takdir yang baik, kita yakini itu merupakan kebaikan buat kita. Nah, jika takdir itu baik, kita rasakan enak, maka yakini bahwasanya itu kebaikan buat kita. Wala naftur, dan jangan kita ini sombong. Terima kebaikan itu dan jangan sombong. Wa nasykurullaha tabaraka wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ini jika takdir yang baik. Takdir baik dan buruk itu Kenapa ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk? Padahal kan apa-apa yang Allah tentukan itu merupakan kebaikan semuanya. Kenapa di sini ada pembagian baik, buruk, indah, jelek misalkan, pahit, manis? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini ditinjau dari apa yang dirasakan oleh seorang hamba. Hamba merasakan sakit, enak apa enggak enak? Enggak enak. Pasti sakit. Hamba mendapatkan kesehatan, senang apa enggak senang? Senang, khair. Adapun dari sisi perbuatan Allah menentukan takdir-takdir tersebut, itu semuanya baik. Allah penuh dengan hikmah dan keadilannya dalam menentukan berbagai hal. Jadi semua apa yang Allah lakukan itu kebaikan. Qala wa in kana syarran fanasbir, dan jika takdir itu merupakan hal yang tidak enak, kejelekan, fanasbir, kita bersabar. Qala bal ba'dun nas yasiru ila darajatir ridha, bahkan sebagian manusia naik di atas derajat sabar. Sabar di atasnya ada derajat yang lebih tinggi, yaitu ridha. Bersabar terkadang dia masih gundah, tapi dia tahan jiwanya. Ridha merelakan, sudahlah, dilupakan, cepat berlalu baginya. Di atasnya lagi syukur. Bukan cuma rela, bukan cuma ridha. Syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan musibah. Alhamdulillah. Tambahan pahala buat saya, penghapus dosa buat saya. 6. Ba'dun nas yamutu waladuhu, tamutu zaujatuhu, yahlik maluhu, fama yahzan. Sebagai manusia, wafat anaknya, wafat istrinya, hilang hartanya, namun dia tidak bersedih hati. Nah, ini keadaan orang ridho. Qala wa yasilu ila martabatir ridho, dan dia sampai mencapai pada martabat ridho terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wahadihi darajatun aliyatun jiddan, ini merupakan derajat yang sangat tinggi. Hendaknya bagi kita berlomba-lomba untuk bisa mencapai derajat yang tinggi. Nah, dan kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jiwa ini kita khawatirkan keistiqomahannya, dan seharusnya itu ada pada diri kita, kekhawatiran tersebut. Itu ciri seorang mukmin. Nah, dengan kekhawatiran ini dia terus bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang kita mungkin belajar, kalian sabar, kita sabar begini. Kalau mendapatkan musibah, hendaknya menahan jiwa dari berbagai perbuatan niyahah, meratap. Belum tentu ketika prakteknya akan seperti itu berjalan. Belum tentu ketika datang masa pengamalan, kita bisa mengamalkan hal tersebut. Ya, masa-masa fitnah, diuji kesabaran orang tersebut. Diuji benar enggak apa yang dia ketahui, benar enggak apa yang dia ilmui tersebut. Bisakah dia mengamalkannya? Nah, fadhal adzan dulu mungkin kita lanjutkan sedikit setelah adzan biidznillah ta'ala. Nah, ini merupakan derajat yang tinggi ketika menghadapi musibah, yaitu ridha. Qala hadhihi la yasilu ilaiha illa andaru minan nadir. Tidaklah yang mencapai kepada derajat ini kecuali sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang orang yang mencapai derajat seperti ini. Ridho, rela ketika mendapatkan musibah sangat jarang. Kata Syekh Hafizahullah. Qala waridho amrun mustahab. Ridho itu merupakan perkara yang mustahab, perkara yang disunnahkan, perkara yang dianjurkan, bukan perkara yang wajib. Namun tetap kita ini dihasung untuk ridho, rela terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Karena kalau kita meyakini bahwasannya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang bisa menolaknya, maka yang paling baik buat kita adalah bagaimana cara menghadapinya. Ar-ridha biqada'illahi amrun mustahab. Ridha terhadap qada'ullah ini perkara yang mustahab. In qadira ala hadhihi al-martabah fadzalika min fadlillahi wa tawfiqih. Jika seorang hamba itu mampu mencapai derajat ini, martabat ini, maka itu diantara keutamaan Allah yang Allah berikan, diantara taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan keutamaan tersebut? Minta kepada Allah, zat yang memiliki keutamaan. Naam. Wa hiya martabatun 'azimah. Dan martabat ridha ini merupakan martabat yang sangat mulia. Wa illam yaqdir fa 'alaihi bis-sabri fa innas-sabr wajib. Jika belum mampu, maka hendaknya dia bersabar. Dia tahan jiwanya betul-betul. Dia tahan jiwanya untuk tetap beriman kepada takdir, beriman kepada Allah, yakin akan pahala-pahala Allah, tidak meratap, tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahan jiwanya, sabar. Ini yang wajib baginya. Fa inna sabra wajib. Karena sabar itu perkara yang wajib, bukan mustahab. Sabar itu bukan mustahab, bukan dianjurkan. Kalau ditinggalkan enggak apa-apa, kalau dikerjakan dapat pahala, bukan. Tapi sabar itu wajib. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Orang yang tidak bersabar mendapatkan iqab, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhattamun 'alaika an tasbir. Diwajibkan kepadamu untuk bersabar. 6. Amarallahu bis-sabri wa athna 'ala as-sabirina. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersabar dan menyanjung orang-orang yang bersabar. 6. Ini hasungan buat kita, agar kita ini terus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba-hamba yang fakir, miskin. Maka mintalah apa-apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya apa-apa hidayah, enggak punya harta benda, enggak punya, fakir. Posisikan diri kita sebagai hamba. Jangan posisikan diri kita di atas. Kita di makhluk Allah, seorang hamba yang penuh dengan kekurangan. Maka di antara bentuk kita butuh kepada Allah adalah apa? Minta taufik, minta fadl dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan, minta hidayah, minta berbagai kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan setelah itu beliau hafizahullahu taala akan membawakan ayat dalil bersabar dalam hal jihad fi sabilillah, dan kita akan baca faedah-faedahnya biiznillahi taala pada pertemuan kita yang berikutnya biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.